Di sini ku coba untuk bertahan, ungkapkan semua yang ku rasa. Tinggalkan aku, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Jangan sembunyi. Tinggalkan aku dalam sepi.